cembeda. Ku tra tanggut, ku buka tangan. Yang sekarang sadengar, ku sudah dendia. Ku suruh pindah rasa sutra seperti pertama. Tinggal sudah tangguh aku kisah. Tapi satra bisa kau kira sa bercanda. Kau tahu satra papa memang benar. Yang sa dengar kau subawa hati. Terus kau pucara mati. Silang tra hati-hati. Orang lain su ganti posisi tak tukar. Dan janji kau langgar. Tulus ku barter deng modus. Kau sedeng sadar kau bius. Ku bilang itu kupu teman, padahal itu juga pasangan. Kupu jarang sangat lawan, bikin begini serta heran. Sebalik mencari yang sumayari daripada dengko istilahkan ku pergi. Dengar, ku sudah dengar, ku suruh pindah rasa sutra. Pertama, tong jumpa. Dan saya juga mulailah rasa cinta. Secukup sakit hati terlalu lama. Semua berubah tak lagi sama. Rasa sepindah dan antar kemana. Mana di mana, cinta kemana. Barang curama, jadilah hama. Cinta yang pas, tak lagi keras. Dia yang emas, sabar kemas. Harus lepas, biar puas. Badan malas, coba ikat. Cara jelas, tak usah balas. Biar tegas, biar lepas. Coba lepas, badan lemas. Capek kuras, capek perak. Ku bawa dia, sabar sedia. Hapus media, kau dengan dia. Bisa ceria, bisa bahagia. Kau dengan dia, sampai selamanya. Sekarang saya dengar, ku sudah dendia, ku sudah pindah.